Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, wa muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran ke-14 dari buku pertama kitab Durus Al-Lughatil Arabiyah. Telah kita baca beberapa penggal dialog yang disajikan di awal pelajaran ini. Hiwar, percakapan antara Hamid dengan beberapa anak muda, yang mereka adalah ikhwah, mereka adalah satu keluarga, bersaudara. Naam. Dan mereka adalah putra-putra dari seorang yang dikenal oleh Hamid. Mereka adalah putra-putra dari seorang yang telah dikenal oleh Hamid. Bahkan Hamid juga mengenal paman dari anak-anak muda ini. Baik. Mereka memanggil Hamid dengan apa? Panggilan Am. Ya Ammi. Ya, dipanggil dengan panggilan Am, ya, paman. Nah, kedatangan mereka disambut dengan ucapan apa? Kedatangan anak muda tadi disambut dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Disambut dengan ucapan tarhib. Sambutan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah. Bagaimana kalimat untuk menanyakan kabar? Kaifa haluka? Ya. Kalau yang ditanya jamak, kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian? Jawabannya apa? Ana bi khairin walhamdulillah. Baik. Kalau yang ditanya banyak, jawabannya apa? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kalimat nahnu bi khairin apakah melazimkan diucapkan oleh banyak orang? Nahnu kan artinya kami, ya. Apakah selalu yang mengucapkan itu banyak orang? Tidak, ya. Nahnu bisa berarti apa? Satu orang bersamanya ada yang lain, mewakili yang lain. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Satu orang menjawab pertanyaan dari atau kepada mereka semua, kaifa halukum? Satu orang mewakili yang lain dan mengucapkan kalimat nahnu bi khairin walhamdulillah. Baik. Apa arti huwa maridun? Huwa maridun artinya apa? Dia sakit, ya. Dalam percakapan kemarin siapa yang sakit? Siapa yang sedang sakit? Syekh man? Syekh Asy-Syekh Isa. Ya. Syekh Isa ini apanya mereka? Apanya anak-anak muda itu? Am, ammuhum. Ammuhum, paman mereka. Yani Ahu abihim, saudara dari ayah mereka. Sakit, ya, tentu saat kita mendengarkan saudara kita yang lain sakit, kita mendoakan untuknya doa kesembuhan, ya. Apa doanya? Syafahullahu, ya. Coba Syafahullahu, ya. ulangi, syafahullahu. Ya, syafa artinya menyembuhkan. Ya. Syafahu, hu, dia ini sebagai pelaku atau sebagai objek? Objek. Syafahu, ya, menyembuhkannya. Tinggal siapa fa'ilnya? Siapa yang menyembuhkan? Nah, yang menyembuhkan Allah. Ya. Maka di sini fa'ilnya adalah lafaz Allah. Susunannya fi'il, objeknya baru fa'ilnya. Syafahullahu. Syafa artinya menyembuhkan. Ya. Tapi maksudnya apa? Semoga Allah menyembuhkannya. Ya. Seperti halnya kalimat rahimahullah. Ya. Rahimah, merahmati. Rahimahu, merahmatinya. Allah merahmatinya. Allah merahmatinya. Ini semoga Allah merahmatinya. Syafahullah, rahimahullah. Ya. Nah, barakallahu fika. Barakallahu laka. Barakallahu alaika. Semoga keberkahan dari Allah nam tersurah untukmu. Lafadznya harapan doa, atau maknanya harapan atau doa, lafadznya apa? Ya, khabar. Ya. Allah telah menyembuhkanmu, Allah telah merahmatimu. Tapi maksudnya apa? Doa. Syafahullah. Nah. Anak-anak muda tadi bersama mereka ada seorang putri kecil, ya, anak kecil. Baik, siapa nama anak kecil tersebut? Laila. Ismuha Laila. Ya. Ismuha Laila. Nah. Baik. Apakah mereka punya rumah yang baru? Naam, ya. Mereka memiliki rumah baru. Ya. Di mana rumah mereka yang baru? Dekat dengan motor. Ya. Motor. Ya. Apa arti motor? Tempat terminalnya apa? Pesawat-pesawat terbang. Ya. Toro artinya apa? Terbang. Qairatun artinya pesawat terbang. Motor, tempat mangkalnya pesawat terbang. Bandara, motor, ya, ya, bandara. Jadi toro terbang, motor, tempat mangkal pesawat terbang. Qairatun yang terbang. Ya. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Coba baca. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Apa bedanya kalimat tadi baitunal jadidu qaribun minal matari dengan kalimat baitunal jadidu qaribun titik? Bedanya apa? Baitunal jadidu qaribun. Hah? Rumah kami yang baru dekat dari mana? Dari sini. Baik. Tapi kalau disebutkan minal matar, dekat dengan matar. Nah, bisa jadi sekarang mereka berposisi jauh dari rumah tadi. Ya. Baik. Qaribun dekat, ya, dekat dari bandar udara. Nah, kemarin kita sampai sini. Baik. Fadal Abu Ayyub, lanjutkan kalimat berikutnya. A'antum fil madrasatis sanawiyatu. Ulangi, perbaiki dulu. A'antum fil fil aantum fil madrasati aantum fil madrasati sanawiyati ayo ti aantum fil madrasati fa. Kalau ada alif berarti huruf sebelumnya fathah lalu panjang. Ya. A'antum fil madrasati tsanawiyyati. Tsanawiyyah. Coba. Tsanawiyyah. As-tsanawiyyah. As-tsanawiyyah. Yang panjang apanya? Fa. Al-Thanawiyyah Al-Madrasatu Thanawiyyah ya. Coba diulangi. Diulangi. A'antum. Ulangi. A'antum fil-madrasati fil-madrasati Thanawiyyah. Thanawiyyah. Antum fil madrasati tsanawiyyah. Iya. Ti. Tanya di kasroh. Antum fil madrasati tsanawiyyah. Iya. Tsanawiyyah ti. Iya. Kenapa di kasroh tsanawiyyah ti? Karena mengikuti al madrasah. Na'at ya. Dan dia ma'rifat ya, yakni perawalan al. Al-madrasah, sekolah ya. Al-thanawiyyah. Thanawiyyati wallahu alam sepertinya dari kata thani. Thani artinya yang kedua. Ya, setelah dasar ya, kemudian thanawiyyah ini yang kedua. Baik. Sekolah yang kedua. Tapi di antara ini apa ini? SMA atau SMA ini? SMA, ya. Karena antara ibtidaiyah dengan yang kedua ada tengah-tengah. Mutawasithah, ya, tengah-tengah berarti. Satu, satu setengah, dua ini. SMP di sana istilahnya apa? Al-mutawasithah. Al-mutawasithah. Nah, yakni 3 tahun setelah 6 tahun di SD masih terangkap dasar. Nanti yang kedua baru lanjutan. Yakni 9 tahun mulai alam. Baik. Apakah kalian di sekolah Ats-Tsanawiyyah di SMA? Lah, tidak. Fadal. Pak Mabrur. La nahnu bil jamiati ana fi kulliyati hendasati wa mahmudun fi kulliyati Bekuliyatil Tipi. Ya, cukup sampai situ. La nahnu bil jami'ati. Coba antum perhatikan pertanyaannya. A antum fil madrasati tsanawiyyati. Pakai apa? Fi. Apakah kalian di sekolah SMA? La, tidak. Nahnu bil jamiati. Jadi makna bi sama dengan fi. Ya, kadang fi ya bisa digantikan bi ya. Ana bi khairin, ana fi khairin. Ya, sama. Baik, ini terkadang antara huruf jar yang satu dengan yang lain bisa saling menggantikan. Ya. Barakallahu lak, barakallahu alaik. Maknanya sama. Baik. Yakni ada kesamaan Ada sisi kesamaan mana? Ada sisi kesamaan mana? Walaupun jelas antara huruf yang satu dengan yang lain, kalau huruf-huruf yang lain tetap ada yang berbeda, tapi secara umum ya ada kesamaan. La nahnu bil jami'ati. Tidak, kami sudah ya, kuliah di perguruan tinggi. Ana fi kulliyatil handasati. Coba baca. Ana fi kulliyatil handasati. Al-handasati. Al-handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Coba ulangi. Ana fi kulliyatil handasati. Ya. Al handasah apa? Ya. Teknik. Ya. Handasah. Seingat ana dulu waktu kita masih sekolah dasar, bapak-bapak kita dulu belajar matematika dan yang semakna itu dengan istilah handasah, ya. Belajar handasah. Jadi sudah diserap dalam kosakata bahasa kita sebenarnya, ya. Belajar handasah, belajar berhitung, ya. Sekarang mungkin agak lenyap. Al-handasah teknik, ya. Saya belajar di jurusan atau di kuliah fakultas teknik. Wa mahmudun fi kulliyati tibbi. Kulliyati, coba. Kulliyati. Yang ditasydid lam dan ya-nya. Fi kulliyati. Ya. Wa mahmudun fi kulliyati tibbi. Ya, Mahmud belajar di fakultas 6, at-tibb. Kedokteran. Tibb. Pengobatan. Dokteran. Coba ulangi. La nahnu bil jami'ati. Sama-sama. La nahnu bil jami'ati. Ayo, lanjutkan. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariati. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Fi kulliyati. Lamnya, ya-nya bertasydid. Ulangi. Wa Ibrahimu. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariati. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Ayo. Kemudian Ibrahim belajar di fakultas syariah. Syariah ini mungkin maksudnya mengarah kepada hukum, ya, tentang tentunya hukum syar'i, hukum Islam. Kemudian Yusuf fi kulliyati tijarah, di fakultas apa? Ekonomi, akuntansi yang semacam itu, bisnis, perdagangan. Nah, kita ulang. Ibrahim dan Yusuf. Alhamdulillah. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Baik. Jadi yang datang berapa anak muda? Berapa? Empat. Siapa saja? Mahmud, Ibrahim, wa Yusuf, wa Wahidun, dan satu belum diketahui namanya, ya. Taib. Setelah diterangkan mereka semuanya sudah belajar di perguruan tinggi lengkap dengan fakultasnya, kemudian Hamid bertanya. Fadal. Mandalikal fit fit yak mandalika fityat aladhi fi sayaratikum. Nah, mandalika alif lam fa ta dan alif alfata ya. Alfityatu jamak dari fata. Berarti ada anak muda satu orang. Nah, tidak ikut menemui siapa? Syekh atau Dr. Musa. Oke, siapa tadi? Hamid. Ya. Tidak menemui Am Hamid. Nah, berada di mobil mereka. Man dzalikal fata? Artinya apa? Siapa anak muda itu? Alladhi fi sayyaratikum, yang berada di dalam mobil kalian. Qala Mahmud huwa zamili. Mahmud mengatakan itu zamili. Berarti di mana kuliahnya, di mana kuliah? Di Fakultas Kedokteran ya, zamili bersama Mahmud. Baik, lanjutkan. Mandalikal fata, ulangi dulu. Ulangi Mas. Mandalikal fata. Mandalikal fata alladhi fi syar fi sayaratikum. Fi sayaratikum. Fi sayaratikum. Say ada tasydid. Sayaratikum. Ya, ulangi. Mandalika. Mandalikal fatal ladhi fi sayaratikum. Sayaratikum. Ya, terus. Huwa zamili. Ya. Huwa zamili. Ya. Zakalanya. Man aina huwa? Man aina huwa? Apa artinya man aina huwa? Min aina huwa. Ahsan. Min aina huwa. Terus? Huwa min in kal taro tarro. Ya, huwa min in kal tarro. Dia dari in kal tarro. Ya, dari Inggris. Ahsan. Ondan. Masmuhu ismuhu William. Ismuhu William. Ismuhu William. William. Ismuhu William. Ya. Artinya apa? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya William. Namanya William. William. William. Namanya William. Baik. Dari mana? Inggris. Ya. William dari Inggris. Kuliah kedokteran bersama Mahmud. Ya, fadal. Lanjutkan. Amuslimu huwa. Amus limu. Mu atau mun? Amuslimun. Ayo. Huwa. Amuslimun huwa. La huwa nasraniyun. La huwa nasraniyun. La huwa nasraniyun. Terus? Abuhu ustadi. Ismuhu dukturu Idwar. Idwardu. Ya. Ismuhu dukturu Idwardu. Ya. La. Amuslimun huwa. Amuslimun huwa. Apa artinya? Apakah muslim dia? Nah, kalimat pertanyaan ini bisa apa namanya? Bisa dirubah posisinya. Bisa saja huwa muslimun ya. Tapi kalau hamzah tentu di awal. Tapi yang berikutnya mubtada khabarnya bisa tetap huwa muslimun ya. Huwa muslimun boleh. Yang penting A-nya di depan. Ya. Ahuwa muslimun. Amuslimun huwa sama. Tapi kalau pertanyaannya dengan hamzah, ya A, ya, maka yang berikutnya mubtada khabarnya apa? Bisa ditukar-tukar. Ya. A, huwa muslimun atau a muslimun huwa. Ya. Berbeda kalau kata tanyanya merupakan apa? Atau punya posisi dalam kalimat. Ya. Man hadza? Man sebagai apa? Khabar. Ya. Baik. Baik. Dan dia sebagai kata tanya. Meskipun khabar itu lumrahnya di belakang, tapi karena dia adalah kata tanya, posisinya jangan ditaruh di belakang, depan. Man hadza, jangan dibalik. Hadza man. Man hadza. Ma hadza. Kalau hamzah a ini tidak punya posisi. Tidak punya posisi dalam kalimat, ya. Khabar bukan, mubtada juga bukan. Ya. Nah, maka untuk mubtada khabarnya yang setelah hamzah ini bisa ditukar di awal, di akhir, monggo. A muslimun huwa, a huwa muslimun. Ya. A muslimun anta, a anta muslimun. Abas. William bukan seorang muslim, dia seorang Nasrani. Ya. Bapaknya juga sama. Ya. Bapaknya juga masih ya kafir, Nasrani. Namanya Dr. Edward, ya. Dr. Edward. Yahdihimallahu ilal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keduanya untuk masuk Islam. Baik, fadhil. Adhahabtum ilal mustashfa bi ziyarati ammikum al-yawma. Baik. Jawabannya? Naam, dhahabna. Naam, dhahabna. Adhahabtum. Dhahabtum. Ya, artinya apa? Kita ingat dhahaba. Apa artinya dhahaba? Dia pergi. Ya. Baik, dhahaba. Pergi. Ya, atau dia pergi. Naam. Dhahabtum. Nah, ini pelakunya sudah jelas. Kalian. Dhahabtum. Kalian pergi. Adhahabtum. Sudahkah kalian pergi? Apakah kalian sudah pergi? Ilal mustashfa, ke rumah sakit. Li, milik atau bukan? Hadza li Hamidin. Ini milik Hamid. Lam itu belum tentu artinya apa? Milik atau kepunyaan. Makanya ya beberapa kali kita sampaikan arti dari huruf jar itu belum tentu, belum baku, ya, akan bisa kita artikan dengan baik apabila sudah terwujud dalam kalimat. Adhahabtum ilal mustashfa, apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit? Li ziyarati, untuk menziarahi. Jadi lam ada, artinya apa? Lam untuk, ya. Untuk menziarahi atau mengunjungi ammikum, ya. Li ziarati ammikum al-yawma. Apakah engkau, kalian sudah pergi ke rumah sakit dalam rangka atau untuk menjenguk paman kalian hari ini? Naam, ya. Dhahabna, kami sudah, ya. Kami sudah ke sana. Dhahabtum, dhahabna. Dhahaba, dia pergi. Dhahabtum, kalian pergi. Dhahabna apa? Kami pergi. Jalasa artinya dia duduk. Kalian duduk apa? Jalastum. Kami duduk, jalasna. Kharaja, dia keluar. Kalian keluar, kharajtum. Kami, kharajna. Dan insyaAllah nanti akan dipelajari. Nah, dialog tadi mafhum, dipahami ya? Masya Allah. Senyumnya. Nah. Membahagiakan. Alhamdulillah. Baik, coba kita ulang dulu ya dari ucapan Hamid ya. A'antum fil madrasati tsanawiyyati. Ya. Soft depan, soft belakang. Yang depan bertanya atau yang depan sebagai Hamid ya. Nam yang belakang menjawab pertanyaan Hamid. Fadlu. Balik belakang bertanya depan menjawab. Hari untuk menghafalkan ya. Andai kata bisa hafal bagus ya. Zen kayaknya ya. Ya. Paling tidak yang terakhir nih. Na'am dhahabna. Ya. Na'am dhahabna. Ya. Jangan na'am dhahaba. Ya. Sudah pergi. Nah, setidaknya kita mengenal ya, beberapa bentuk kalimat ya. Banyak yang baru di sini. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan dirinci atau akan dipertegas di latihan-latihan berikutnya ya. Coba antum ulang-ulangi ya, barangkali ada yang bisa dihafal ya, paling tidak kosakata ya. Nasrani ya, apalagi kulliyah ya, hendasah ya, attib, tijarah, syariah ya. Paling tidak kosakata-kosakatanya ya. Selebihnya ya coba menyusun dalam kalimat. Nah, berikutnya begitu. Baik. Wallahu ta'ala alam sawab, sallallahu wasallam.